وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kembali kita di masjid ini. Ta'lim satu bulan sekali pada hari Sabtu yang ke-4. Mudah-mudahan kegiatan kita ini termasuk dari amalan yang akan ditulis sebagai amal saleh, baik di saat kita sehat maupun di saat kita sakit ataupun kita sedang safar yang tidak bisa memungkinkan hadir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Apabila ada seorang hamba yang sakit atau dia sedang melakukan safar, akan tetap dicatat pahala bagi dia sesuai dengan amalan yang dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia mukim. Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala menjelaskan amalan yang dicatat oleh Allah sebagai amalan dia walaupun dia sedang sakit sehingga tidak bisa mengamalkannya, atau dia sedang safar sehingga dia tidak bisa mengerjakannya, adalah amalan yang rutin yang dilakukan oleh seorang hamba istimrar, terus menerus. Maka amalan itu akan tetap dicatat walaupun dia tidak mengamalkannya tatkala dia sakit atau dia sedang bepergian, seperti jadwal ta'lim yang telah ditentukan, atau lebih umum lagi sholat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki di masjid, di mana amalan ini amalan yang wajib. Tatkala seorang sakit, dia tergeletak, tidak bisa melakukan amalan itu, dia sakit, rukhsah bagi dia untuk tidak menghadiri salat berjamaah, tapi tetap ditulis bagi dia seperti halnya dia melakukannya salat berjamaah itu ketika dia sehat. Demikian pula ketika dia safar, tidak bisa melakukan jamaah karena dia di atas perjalanan, maka dia tetap melakukan sholat qasar, tidak melakukan jamaah karena memang tidak wajib bagi orang musafir untuk berjamaah. Namun jika ada beberapa orang bersamanya, maka diperintahkan walaupun dia musafir untuk dia melakukan berjamaah dengan rombongannya. Kalau dia mendapati muslim kaum muslimin di tempat tersebut sedang menunaikan salat wajib jamaatan dan kamu sebagai musafir hadir tepat pada waktu itu, maka engkau pun diperintahkan mengikuti jamaah yang mukim dan qotamam 4 rakaat. Ala kulli hal, yang kami sampaikan di sini adalah tentang bagusnya Islam mencatat amalan ibadah yang rutin yang dilakukanlah seorang hamba sampai pun dia dalam keadaan tidak melakukannya karena sakit atau sehat. Maka alhamdulillah kita memiliki jadwal rutin ta'lim di berbagai macam tempat. Ikuti itu, mudah-mudahan tatkala kelak kita tua dan sudah tidak bisa lagi hadir karena sakit, telah dicatat amalan itu sepanjang kita masih dalam keadaan hidup. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan membaca kitab Ta'lim Sunnah yang terakhir sampai kalimat mana? Ada yang menulis ucapannya siapa yang terakhir? Abu Bilal. Sudah selesai kita baca. وعن أبي قلابة قال إذا حدثت الرجل بالسنة apabila engkau berbicara kepada seseorang dengan kamu sebutkan hadis Nabi, kamu bawakan sunnah Rasul, oh Rasulullah bersabda seperti ini, kamu sebutkan hadis itu. Faqala, namun orang ini mengatakan, da'na min hada, jauhkan aku dari hadis ini. Wahab kitab Allah, yang aku maukan adalah dalil dari ayat Al-Quran. Kalau kau mendapati orang itu, kau mendapati seorang seperti itu, fa'lam annahu dhallun, ketahuilah dia sesat. Perhatikan ke sini kaum muslimin, kitabullah yang dimaukan itu kebenaran atau kebatilan? Kitabullah, tahu kitabullah? Itu Al-Quran. Betul itu Al-Quran? Saya ingin lihat. Mau kitab yang lain. Orang ini menginginkan kitabullah, dalil dari Al-Quran, sesuatu yang benar, bukan hal yang batil. Karena Al-Quran juga dalil, Al-Quran hujjah, kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mengapa Al-Imam Abu Qilabah mengatakan dia sesat? Paham pertanyaannya? Kalau tidak paham pertanyaannya berarti tidak niat ngaji. Absen kok. Jagomis rambung. Paham pertanyaannya? Sesat atau tidak orang ini? Duh, padahal mintanya kita Allah, masa sesat? Kalau mintanya datangkan dalil koran namanya, surat kabar, jawab pos, atau kedaulatan rakyat atau yang lainnya, bisalah kita mengatakan itu kan bukan wahyu mas, surat kabar bikinan orang, bisa benar bisa salah. Ini yang diminta dalam dalil ayat Al-Quran. Kenapa dia sesat? Karena dia menolak sunnah. Dia menolak sunnah. Padahal Al-Quran yang dia inginkan mewajibkan untuk setiap kita mengikuti sunnah. Maka dia sesat karena penolakan dia terhadap dalil as-sunnah atau al-hadis. Jawaban yang kedua, orang ini sesat walaupun yang diminta olehnya adalah ayat Al-Quran, dikarenakan dia hendak memisahkan antara hadis Nabi dengan firman Allah, mengesankan bahwasanya hadis Nabi tidak sejalan dengan Al-Quran. Ini juga batil, ini sesat. Di benak dia Al-Quran lebih utama daripada hadis, itu sesat. Al-Quran kalamullah, hadis Nabi juga wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kedua-duanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilayka zikra litubayyina ma nuzzila ilayhim, kami turunkan kepadamu az-zikra untuk engkau menjelaskan. Dengan az-zikra itu Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada mereka. Apa az-zikra dalam ayat ini? Al-hadith. Ini dia. Allah tidak memisahkan antara Al-Quran dengan hadis Nabi, tetapi Allah mengharuskan kita untuk mengikuti Rasul secara utuh. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah oleh Muhammad Nabi kepada umat manusia, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu ayat Al-Qur'annya maupun hadis-hadis Nabi, ucapan-ucapan Nabi yang mana itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita mengatakan, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah, aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Semisal Al-Quran dalam hukum, Al-Quran dan hadis misal sama kedudukannya sebagai hujjah, mahu dan dijalani bersamaan. Al-Quran dijalani, hadis dijalani. Sehingga barang siapa yang menolak sunnah Nabi dan dia berdalil dengan Al-Quran, maka dia sesat, karena bukan begitu caranya berdalil dengan Al-Quran. Karena Al-Quran mewajibkan kita mentaati Rasul, dan mentaati Rasul tak lain adalah dengan menerima semua bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa dipahami? Mudah-mudahan. Ini tenaganya tinggal setengah-setengah. Ini shift kerja apa shift pulang ini? Pulang. Kerja. Mok shift pulang. Kalau shift pulang berarti pikiran sudah di rumah. Di sini cuma jasadnya top, menggugurkan kewajiban. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kalimat Imam Ibnu Abi Kilab ini ditalik, diterangkan begitu, dikomentari, bahasa dikomentari kurang pas. Talik itu dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Imam Az-Zahabi. Allaqa Az-Zahabi ala hadhi biqalihi Al-Imam Az-Zahabi, memberikan keterangan tambahan dari ucapannya Imam Abu Kilab di atas. Beliau mengatakan, wa idza ra'aital mutakallima mubtadi'a, apabila engkau melihat ahlul kalam, orang yang belajar ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat al-mubtadi' dan dia adalah ahlul bid'ah. Yaqul, dia mengatakan, "Ta'na min al-kitab wal ahadith wal ahad wa hadha al-aql." Orang ini mengatakan kami tidak butuh dalil ayat atau dalil hadis. Yang kami maukan adalah argumentasi, logika dan rasio. Liberal umpamanya, ya, yang sekarang berbaju Islam Nusantara, tidak mau dengan ayat, tidak mau dengan hadis Nabi, maunya dengan perasaan dan akal. Logika dikedepankan daripada wahyu oleh mereka. Fa'lam annahu Abu Jahl, ketahuilah dia itu adalah Abu Jahl. Abu Jahl, bapaknya kebodohan. Di zaman Nabi ada seorang yang bernama siapa? Abu Jahl. Siapa dia? Kunyah aslinya siapa? Abu Hakam. Kunya asli Abul Jahl adalah Abul Hakam. Orang ini dikatakan Abul Hakam dikarenakan masyarakatnya mengembalikan problematika kehidupan mereka kepada orang ini, dan mereka ridho dengan keputusan-keputusan orang ini. Maka masyarakat yang menjuluki dia adalah bapak hukum, begitu kalau bahasa kitanya. Abul Hakam, orang yang cerdas, yang cerdik, yang pandai, yang penuh dengan kebijaksanaan, yang hikmah. Di dalam Islam orang ini disebut dengan Abul Jahl, bapaknya kebodohan, bapaknya kaum jahiliyah. Abul Jahl. Kenapa? Karena dia orang nomor satu yang menentang Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun orangnya yang tidak membutuhkan ayat dan tidak mau menggunakan sunnah Nabi, ketahuilah dia adalah Abul Jahl, bapaknya kebodohan. Sangat bodoh. Ayat yang itu adalah datang dari Allah. Hadis itu datang dari Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling alim, paling mengerti tentang Islam, paling dalam ilmunya, ditolak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengandalkan akal yang sangat terbatas kemampuannya, yang sangat kurang kemampuannya, akal yang kalau sedikit saja konslet gemlung, hilang akalnya, sedikit saja benturan ada darah yang di situ, dia pun sudah lupa. Mau dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai landasan dalam beragama, dalam keadaan ayat telah sempurna, hadis telah sempurna, dia tolak. Apa namanya kalau bukan bapak kebodohan? Orang yang sangat bodoh, induknya kebodohan. Padahal mereka seakan-akan adalah orang yang berakal, cerdas. Dikatakan cendekiawan, dikatakan intelektual, dikatakan apa dan apa, julukan-julukan yang menunjukkan hebatnya orang tersebut. Di dalam Islam dia dikatakan bapaknya kebodohan Abu Jahil. Wa idza ra'aita salik at-tauhid. Yang berikutnya, apabila kau melihat seorang salik at-tauhid, maknanya orang yang memiliki keyakinan menyatunya Allah dengan manusia, wahdatul wujud, manunggal dia dengan setannya. Saya tidak mau mengucapkan manunggal apa perisanya, kaul itu kan saya tidak mau mengatakan itu, saya tidak meyakini itu. Dia yang meyakininya, dia menyatu dengan syaitan karena Allah peristiwa di atas arsy. Ya, kalau kau dapati orang-orang yang berkeyakinan menyatunya Tuhan dengan manusia, dia mengatakan, kami tidak butuh nukilan ayat maupun nukilan hadis, kami juga tidak butuh argumentasi akal. Yang kami maukan adalah perasaan, argumentasi perasaan, dirasakna baik, nek kepenak ya itu benar, nek dirasakna ora kepenak ya itu salah. Mau perasaan, tidak mau tahu dengan dalil. Sehingga ketika mereka mendapati dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menerangkan la ilaha illallah, menyebutkan tentang macam-macam kesyirikan, sehingga menyentuh perbuatan mereka-mereka yang mempertuhankan kuburan-kuburan atau petilasan-petilasan, tersinggung mereka, maka mereka menghukumi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan perasaan tidak wek katosen, kayak ban bae bak di pompa lah katosen. Ini dakwanya terlalu keras, tidak masuk dalam perasaan saya. Berarti batin, apabila perasaan ini terkam, itu menunjukkan amal soleh. Bila mana perasaan ini menolak dan tidak menyukainya, menunjukkan itu adalah kebatilan karena tidak menenteramkan jiwa. Lalu jiwa ini bid'ah, tenteramnya sama bid'ah pak. Ahlu sunnah tenteramnya dengan sunnah, ahlu bid'ah mendengarkan sunnah marah karena jiwanya telah terlumuri dengan hawa. Ahlu sunnah dengan bid'ah benci karena bid'ah adalah mematikan sunnah. Hadalah kaum muslimin, sehingga perasaan itu tidak bisa dijadikan sebagai apa? Landasan. Ada sebuah paribasa lain lubuk, lain belalang, lain ladang, lain belalang. Artinya perasaan orang itu beda-beda sesuai dengan kondisi situasi yang ada. Banding dengan orang Jawa dibandingkan dengan orang mana? Kalimantan umpamanya, suku Dayak, ya beda pak. Perasaannya akan mengatakan lain. Wong Jawa itu kalau di depan halus, kalau di belakang patah kedudung, marah kayak gitu. Kenapa? Karena pakainya belangkon, depannya halus, mulanya mentol. Ya, itu orang Jawa, itu pakai dikedepankan, tapi di belakang dia marah-marah. Orang Jawa yang mana itu pak? Ini kan orang Jawa. Hadirin yang dimuliakan, itu sebagai dalil bahwasanya fa'lam annu iblis, orang yang menolak Al-Quran wa Sunnah dan dia mengedepankan perasaan, ketahuilah dia adalah iblis. Qadha Arabi Surati Bashar, yang telah menampakkan diri dalam bentuk manusia. Aqad halafi, atau iblis telah merasuki jasad dia seorang manusia. Penjaban tamil fahrab, kalau kamu takut dengannya, tidak bisa membantah, tidak bisa menegakkan al-haq di hadapan dia, maka larilah engkau darinya, jangan mendekati. Fa'rif al-jahilin, berpalinglah engkau, tinggalkan mereka, orang-orang seperti itu. Ini perintah Allah. Wa illa kalau kau mampu hadapi dia, fasra'hu. Penggambaran dari beliau cara menghadapinya adalah fasra'hu. Apa fasra'hu? Karena orang ini kesurupan, kesurupan jin, iblis dan bala tentaranya, maka dirukyah. Fasra'hu, banting dia. Wabruk ala sadrihi, duduki dadanya. Waqra alil Qur'an, ali ayatul kursi, bacalah olehmu ayat kursi, dan pelitulah kepalanya. Ini bahasa bio. Kalau orang itu kena jin, menggambar, meronta-rontai, dibacakan kepalanya ayat kursi. Walhasil yang dimaukan di sini adalah ekor muslimin, menerangkan tentang seorang muslim tidaklah seperti mereka, tetapi seorang muslim mentaati Allah dengan menerima Al-Quran secara utuh, dan mentaati Rasul dengan mentaati Rasul secara utuh. Ala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, أخبرني أبو حنيفة ابن سماك ابن فضل الشهابي قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقري عن أبي شهي الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفتح من قتل له قتيل فهو بغير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله قوت. الإمام الشافعي menyampaikan sebuah kisah dialog Abu Hanifah ibn Sammah ibn Fadl al-Syihabi, bukan Abu Hanifah Imam Nu'man bin Thabit al-Kufi. Kalau ini Abu Hanifah ibn Sammah ibn Fadl al-Syihabi. Suatu hari al-Imam ibn Abi Dhi'b, al-Imam ibn Abi Dhi'b, kunyahnya adalah Abu al-Harith, beliau menyampaikan hadis Nabi. Ternyata Abu Hanifah bertanya kepada Imam Ibn Abi Dhi'b, apakah engkau setuju dengan hadis Nabi tadi? Apakah engkau setuju dengan hadis Nabi tadi? Pertanyaan ini pertanyaan yang jangan dianggap remeh. Pertanyaan ini muncul dari seseorang yang memiliki pola pikir. Ada seorang yang sudah tingkatannya tinggi, boleh bagi dia memiliki pendapat selain sabda Nabi. Ulama besar, tokoh besar, guru besar, kiai besar, ustaz besar, pimpinan pondok besar, tokoh karismatik besar, dipikir oleh para pengikutnya boleh bagi dia ini memiliki pendapat yang berbeda dengan Nabi, karena dia orangnya sangat pandai, cerdik, alim besar. Boleh bagi dia memiliki pendapat. Mungkin menurut Nabi seperti itu, tapi sang alim ini lebih tahu dengan situasi dan kondisi yang ada. Maka sang alim ini ucapannya lebih dipegangi daripada sabda Nabi. Nabi sudah meninggal, tidak tahu situasi kondisi yang ada. Yang tahu situasi kondisi yang ada adalah seorang alim yang ada di waktu itu. Maka kalau Rasul seperti itu sabdanya, lah kalau kamu, antum atau kau wahai guru besar, apakah kau sependapat dengan Nabi atau kau memiliki pendapat yang lain? Paham kalimat ini kaum muslimin? Paham lo Muhammadan? Betul deh yang ngomong. Ya. Hadirnya mereka. Apa yang terjadi kaum muslimin? Yang terjadi fadaraba sadri al-imam ibn Abi Dhi'im, begitu marah sang penanya tadi dipukul dadanya al-imam ibn Abi Dhi'im tadi. Ini ucapan kurang ajar, masa sabda Nabi ditolak kemudian melahirkan pemikiran yang lain? Ini kurang ajar, ini dipukul dadanya oleh Imam Ibn Dhi'im karena pelanggaran yang begitu jahat, pola pikir, otak-otak yang kotor yang membolehkan manusia berpendapat setelah Nabi menyebutkan ketetapannya dalam sunnah. Ini otak-otak yang jelek dipukul oleh beliau dadanya. Wasaha alaihi syi'an kathiran, beliau membentaknya dengan keras. Wa nala minni, dan memegangku. Kalau bahasa kita, nala minni ditarik orangnya, dicengkeleng, ngerti dicengkeleng Pak? Ada yang mau sini saya terpraktek? Dipegang ininya, dimiliki ini. Nala minni, pegangmu, pukul sama beliau. Luar biasa ya kaum muslimin, ini sikap seorang alim di saat mendengarkan pertanyaan yang tadi, bukan malah tersanjung. Oh, kamu memang pengikutku yang setia. Tersanjung Nabi begitu, tapi belum tentu saya cocok dengan Nabi. Ikuti saya, jangan ikuti Nabi. Itu kalau orang zaman sekarang itu malah justru tersanjung, berarti dia tersanjung atau tersunjing, tersunjing, tersanjung, merasa hebat. Ada orang mendudukkan lebih daripada Nabi. Imam Ibn Dhi'im tidak mau seperti itu kan. Lo marah dengan semarah-marahnya, kemudian lo mengatakan uhadidhuka an Rasulillah. Uhadithuka an Rasulillah, aku riwayatkan hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqul, ternyata kamu berkata kepadaku, apa aku setuju dengan hadis Nabi? Ini kurang ajar. Bertanya kepadaku, aku meriwayatkan hadis Nabi, aku ditanya setuju aku dengan sabda Nabi? Naam, ya, akhirul bihi, aku setuju dengan sabda Nabi itu. Wadhalikal fardu alaiya, dan itu adalah hukumnya wajib atasku yang membacakan hadis Nabi itu. Wa ala man sami'ahu, dan juga wajib apa siapapun yang mendengarkannya. Ini dia kaum muslimin, sehingga ditutup celah adanya pola pikir seorang boleh berpendapat, boleh mengikuti selain sabda Nabi. Ditutup rapat-rapat pintu tersebut. Kemudian beliau menyebutkan alasan-alasan. Yang pertama, Inna Allah tara Muhammadan minan nas fadahum bihi wa ala yadayhi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih sosok seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara umat manusia. Jadi manusia yang jumlahnya begitu banyak yang dipilih oleh Allah adalah beliau yang menjadi Nabi dan Rasul. Fadahum bihi, Allah memberikan petunjuk kepada umat manusia melalui Rasul ini. Jadi kita kalau mau dapat hidayah, ikuti Rasul ini. Wa ala yadai, manusia tidak akan mungkin mendapatkan hidayah tanpa mengikuti ajaran Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu alasan pertama. Sehingga kalau kamu yang bukan Nabi, tidak terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi, lebih merasa besar dan lebih pantas berbicara daripada orang yang dipilih oleh Allah sebagai Nabi, ketahuilah Anda sesat. Anda itu bukan apa-apa. Sepandai-pandainya Anda, Anda tetap manusia biasa, bukan Rasul yang Allah pilih. Tahu dirilah kalian. Yang pertama. Yang kedua, وَاخْتَارَ لَهُمْ مَخْتَارَ لَهُ وَعَلَى لِسَانِ. Allah telah memilihkan syariat. Syariat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia-nya aturan. Allah telah memilihkan aturan-aturan untuk manusia jalankan. Diberikan aturan itu oleh Allah kepada Rasul. Diberitahukan atau diberikan aturan-aturan itu kepada Rasul. Guna apa? Semuanya mengikuti orang yang dipilih oleh Allah ini. Artinya akal kita, secerdik, secerdas apapun, sehebat apapun yang keluar dari akal kita, bukan pilihannya Allah. Yang keluar dari lisan Rasul Muhammad SAW, walaupun mungkin akal kita mengatakan itu tidak layak, itu pilihan Allah. Apakah Anda akan mengatakan lebih tahu, lebih alim, lebih mengerti daripada Allah yang memilihkan syariat aturan yang terbaik bagi manusia? Hendaknya tahu diri kalian ayah manusia, akalmu cendek, karena itu disebut dengan cendek kiawa. Tidak panjang akalmu pak, cetek. Saya kadang-kadang menyebutkan dari bahasa mana itu intelek, Jawa atau Inggris? Jawa. In di dalam, telek ayam. Abu Jahal bapaknya kebodohan ketika dia merasa akalnya lebih daripada nas, itu kebodohan, bukan kepandaian. Sayangnya pendidikan ini diajarkan di tingkat para maha siswa, tetapi merasa sudah maha, sehingga akalnya tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata mereka, Al-Quran dan Sunnah hanya membatasi kemampuan kemampuan berpikir. Sehingga kalau siswa yang sudah maha kalau diatur dengan Al-Quran dan Sunnah, akalnya tidak akan berkembang. Maka jangan pakai Al-Quran dan Sunnah, biar akalnya apa? Berkembang. Berkembang buruk. Jadi, kenapa? Karena masa iya orang yang cerdas akan mengakui kelemahan akalnya dibandingkan dengan kalamullah, Zat yang menciptakan alam semesta. Akal yang cerdas akan mengakui kelemahan akalnya dibandingkan Nabi Muhammad SAW, orang yang paling hafal tentang Al-Quran dan yang paling tahu tentang tafsirnya. Adapun kamu baca Quran saja belum bisa, kok mau menafsirkan ayat semaunya atau bahkan tanpa ayat, apalagi hadis yang tidak ada harokatnya, tidak bisa baca apalagi hafal. Akibatnya kosong otaknya dari wahyu, isinya adalah apa? Sampah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian beliau menyatakan yang ketiga, fa'ala al-qalbi yattabi'uhu ta'ina au dahirin la ma'rad al-muslim min dzalik, maka wajib bagi setiap manusia untuk mengikutinya. Apakah dia dalam keadaan taat ataukah dia dalam keadaan terpaksa harus mengikutinya. Tidak ada tempat keluar bagi seorang muslim dari mengikuti Nabi, yang tidak ada sejengkal pun seorang muslim untuk bebas dari aturan Nabi. Tidak ada. Saya muslim, tapi tolong hari ini jangan kekang aku dengan Al-Quran dan Sunnah. Bebaskan aku apa yang aku maukan. Tidak boleh. Tidak boleh. Berikan kesempatanku setengah hari saja untuk aku membatkan hawa nafsuku. Saya tidak mau kali ini diganggu gugat dengan dalil. Tidak bisa. La makhraja li muslimin min dzalik. Tidak boleh seorang muslim keluar dari wahyu walaupun hanya sekejap saja. Tapi saya nekat mau keluar, ya keluar dari Islam kamu nanti. Sana murtad dulu, kalau sudah murtad silakan bebas. Karena orang yang non muslim tidak dibebani dengan syariat, dalam artian tidak dipaksa. Orang yang kafir la ikrah fid din tidak dipaksa untuk berislam karena dia kafir. Silakan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman berimanlah, dia akan mendapatkan surga. Dan siapa yang ingin kufur, silakan dia kafir, dia akan mendapatkan neraka. Masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan yang dilakukannya. Menadan reng, jam berapa adanya? Sudah ya? Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah.